Jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu. Zubaida, Zubaida, jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu. Zubaida, Zubaida, selalu meriah ya tuh. Ada pakai kostum, ada bawa gendang-gendangan juga, luar biasa. Tapi mereka tuh konsisten dari awal datang semuanya pada pakai ciri khas dari daerahnya. Mana teriakannya tuh? Tuh. Danang, itu topinya ya, tuh khas sekali ya. Iya. Apa kayak blangkonnya gitu? Udeng. Namanya udeng. Udeng tongkosan. Itu hanya di Banyuwangi saja hanya kan? Hanya ada di Banyuwangi saja. Wah, Banyuwangi memang luar biasa. Sekali lagi dong. Tepuk tangan untuk Danang nih. Bikin kita makin mengenal Banyuwangi. Bikin kita pengen datang ke Banyuwangi. Sama topeng apa itu Danang? Apa, apa, apa, apa namanya? Barong. Barong. Saya ada kebo-keboan. Kebo-keboan. Ya. Tapi konsisten dari awal ngedukung Danang datang ke sini semuanya pakai atribut-atribut dari Banyuwangi, daerah khasnya. Seperti halnya Danang pun konsisten, penampilannya selalu bagus. Betul. Dan 2015 okay. Kalau tidak salah ada itu ya program Visit Banyuwangi ya? Iya, betul. Oh, kalau yang itu yang festival Banyuwangi itu? Itu ada di setiap tahun, Kak. Jadi di bulan rangkai. Dari Januari sampai dengan Desember ada kegiatan. Oh ya? Ya. Kita syuting di sana kali sekali. Amin ya. Harus ya. Harus. Emang waktunya bisa. Ya makanya syuting di sana. Oh iya. Tetap iya. Kerja. Syutingnya di sono maksudnya. Oh okay. Saya udah pernah lewat pakai motor gede. Itu kan dulu. Sekarang udah gak diizinin lagi. Dapat izin masih dalam kota. Oke, Benigno, silakan untuk Danang Banyuwangi. Selamat malam Danang. Selamat malam Uda. Danang, malam ini penampilan kamu jauh lebih rileks ya. Kamu karena saya ngelihat kamu nyaman banget dengan lagu ini. Pas, semuanya serba pas malam ini bagi saya. Empat-empat finalis yang sudah ada, yang sudah tampil malam ini keren-keren banget. Saya bangga sama kalian berempat. Sudah mengasih penampilan terbaik kalian malam ini. Siapapun yang bakalan jadi juara empat, kalian tetap juara. Dan Danang, malam ini kamu nyanyinya pas, enaknya pas, improvnya pas. Keren. Terima Oke, terima kasih Benigno. Keren. Bunda Rita. Ya Danang. Danang sih memang suaranya udah bagus banget ya. Apalagi malam hari ini kamu nyanyiin Jubaida. Cuma saya ingin koreksi sedikit. Sebentar, mohon maaf. Kenapa Bunda? Mungkin kalau awam tidak begitu paham ya. Tapi kalau kayak kita-kita ini kan sudah biasa rekaman gitu ya. Jadi saya pengen membagi ilmu sedikit. Boleh Bunda, boleh Bunda. Sekali Bunda. Jadi Jubaida sayangku, kunya yang pertama itu dibikin datar. Dibikin rata. Dibikin datar dulu kunya. Kemudian Jubaida sayangku, ku yang kedua boleh mulai kamu cengkok. Idealnya seperti itu. Harusnya seperti itu jadinya dinamika itu harus tetap dipakai ketika supaya kita tidak menyanyi. Membosankan itu lagi iya, gitu ya. Saya okay. Sering bilang sama Danang, perhatiin ini loh. Karena Danang tuh suaranya udah keren banget. Dia mau nyengkok kayak apa udah bisa. Gitu. Jadi mau improv kayak apa aja pun juga udah pasti bisa ya kalau Danang. Dia ini jago nyengkok. Tapi awas lah, hati-hati lah ya penempatannya ya. Saya selalu ya, bilang ya. Seperti ini. Ya selebihnya ya, kamu memang keren banget, bagus sekali. Oke, Bunda. Itu tuh berbagi ilmu dari Bunda Rita luar biasa. Langsung ya. Belum, sebentar. Sebentar Bunda, Danang ayo, mau kanan mau kiri. Monggo, sak kersane kamu, Bunda. Kamu yang minta monggo. Aja gak apa-apa, kanan-kiri. Kiri-kanan. Depan kanan. Atau belakang. Kanan. Satu, dua, tiga, sukses ya, Shay. Makasih ya Bunda, berbagi ilmunya juga tadi supaya berdinamika. Jadi apalagi ada satu kata diulang berkali-kali, ada yang flatnya, ada yang digoyangkan. Maksudnya cengkoknya. Nah itu cengkoknya itu. Ya. Supaya ada dinamikanya. Ya, betul. Terima kasih Bunda, itu juga menjadi bahan pelajaran untuk saya kalau nanti saya bernyanyi. Oh iya, amin. Saya akan ikut audisi DA3. Tapi saya host juga. Oh. Apaan sih Bang Gina? Tau. Bainul, silakan. Makasih A.A. Makasih tim Julid. Julid? Iya. Siapa Julid? Itu kan di satunya bertiga. Lagi. Tidak, saya di sini tidak. Saya di sini tidak Julid, provokator. Kalau di sini. Yang ini ada tambahan lagi ya, Putri Julid ya. Putri Julid. Saya pengamat. Pengamat. Pengamat tim Julid. Tidak termasuk anggota. Jujur. Walaupun sulit. Itu yang benar-benar sulit ya. Oke, silakan. Terima kasih. Danang ini ya, warna vokalnya kan sudah powerful. Dari tekniknya, cengkoknya, keseluruhannya. Dan saya yakin kalau Danang ini bisa menjadi salah satu calon generasi dangdut masa depan. Amin. Ya. Permainan olah vokalnya Danang ini kan sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Dari saat audisi sampai hari ini dia ada di sini itu semua orang juga sudah tahu. Dan dia sudah mengerti juga teknik bernyanyi seperti apa karena dia sudah kenyang berkompetisi juga ya Danang. Dan lagu yang kamu bawakan ini memang lari dari aslinya, cengkoknya kamu banget. Dan kamu bisa membawakan lagu malam hari ini dengan baik, menyelesaikan semuanya dengan baik. Bagi saya, kece parah. Wow, kece parah. Wow. Kece-nya udah kronis. Parah yeah. banget. Cekir apa? Yeah. Apa? Cekir apa? Cekir apa maksudnya? Kece parah. Okay. Soal suara Danang. Kalau soal suara nih, saya rasa semua juri sih sudah gak bisa bicara. Yang bicara cuma SMS saja kamu malam hari ini. Jadi minta dukungan yang banyak, mudah-mudahan kamu bisa berjaya di selanjutnya, di babak selanjutnya. Babak tiga besar. Mudah-mudahan bisa yeah. masuk tiga besar ya. Iya, yeah. saya rasa juri wes pada gak bisa bicara apa-apa semua malam hari ini. Karena empat kontestan semua tampilnya sudah maksimal bagus kabeh. Ya tinggal SMS saja yang mendukung kalian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Inul dan Ratista. Tai, silakan. Malam Nang. Selamat malam Bunda. Fix, pala Eke pusing. Pusing. Habis makan itu sate kambing tadi. Bukan. Oh bukan. Ini sama empat kontestan ini semuanya bagus. Semuanya apalah-apalah. Jadi Nang. Oke Bunda. Sabar. Dia gak sabar pengen nyanyong aja. Jadi Nang, kalau yang lain tuh ya, kalau yang lain tuh gini. Ada kalau yang lain tuh bernyanyi gini, kamu kalau nyanyi dangdut cengkoknya mesti banyak. Kamu kalau nyanyi dangdut mesti ini ono, ini ono. Tapi kalau Danang beda. Danang nih kebanyakan karena dia saking pinternya. Kadang-kadang tuh suka pengen bermain, terlalu kekriboan. Kalau ibarat keriting tuh terlalu kekriboan. Atur-atur cin ya, itunya. Selalu diinget dalam berdinamika dalam bernyanyi. Tapi tadi sih, oke. Oke. Matur nuwun Bunda. Okay. Terima kasih. Oke banget. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Nyanyi bareng ya. B. Di B. Suara Danang. Apalah. Penampilan Danang. Apalah. Jadi, habis makan kambing ngeblank. Habis makan kambing ngeblank. Kalau udah umur segini begitu ya kalau makan kambing ya. Teista, produksi jep ajep ajep. Jadi Nang, dapat salam. Dari? Dari Pala Eke Pusing. Pala Eke Pusing. Oke, terima kasih Teis. Saiful Jamil. Oke. Iya. Ini sebelumnya ada yang nitip salam dulu. Keluarga besar gabungan artis seni aksi Indonesia cabang Kabupaten Wajo mengucapkan sukses buat Akademi 2. Amin, terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh bingung loh. Di luar sana dibilang kamu katanya anak emas aku. Anak emas saya itu yang saya emasin itu justru yang suaranya bagus, yang nyanyinya enak, yang semuanya sempurna, itu baru anak emas aku. Ya. Jadi belum ketebak juga mana nih anak emas gue. Berarti semua dong anak emas dong. Ya pokoknya yang nyanyinya enak, yang liriknya benar, yang interpretasinya bagus, yang mampu menguasai panggung itu anak emas aku. Kan manusia enggak ada yang sempurna, Bang. Iya, pokoknya itu. Harus bagus. Jadi semua, kalau misalkan Danang bagus jadi anak emas aku. Oke, kalau Evi bagus anak mas aku, ya. Pokoknya semuanya bagus, kalau jelek ya enggak. Gitu, ya. Jadi harus bagus. Itu baru anak emas namanya. Malam hari ini, baru kelihatan kamu tuh anak emas aku. Terima kasih, Bang. Emang, malam kemarin kenapa kau malam kemarin? Kemarin karena dia melakukan kesalahan, berarti bukan anak emas. Semalam maksudnya? Iya. Ya, malam lalu. Ya, jadi jelas ya, saya hanya mencari anak emas untuk Indonesia. Lirik benar. Improvnya keren. Nyanyinya enak. Kalau kayak gini ya pantas jadi juara. Tapi Bang Ipul tahu arti kata anak emas itu apa tahu kan ya? Anak emas itu ibaratnya anak yang sempurna lah ya. Anak emas itu adalah anak yang diemaskan. Dispesialkan. Iya. Jadi buat gak aku, kalau mau jadi anak emas aku, mampulah mencuri hati aku. Iya, tapi sebetulnya ya udah terserah itu. Enggak. Jadi maksudnya biar ngerti gitu. Iya. Kecuali kalau dia jelek, gua puji. Itu aneh. Gitu kan? Iya. Danang jelek juga kan sering dapat kritikan dari aku. Iya. Tapi anak emas itu anak yang dispesialkan tapi agak pilih kasih gitu. Iya, kesannya pilih kasih emas itu. Berarti kan salah. Bukan anak emas mungkin artinya gitu. Maksud aku, kalau aku maksudnya pengen jadi anak emas aku kayak gitu. Dan aku bukan pilih kasih, gitu. Nah, ya udah deh, ini pelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Jadi ibaratnya tidak ada anak emas di sini. Nah itu, gitu. Mungkin idealnya yang diharapkan untuk menjadi juara. Sebenarnya lebih tepat itu seperti itu. Menurut saya yang tidak mengerti. Iya. Jadi sebenarnya lebih pantas seperti itu, harus yang bagus, yang mampu mencuri perhatian juri, yaitu biasanya aku puji-puji, gitu, ya. Pokoknya siapapun berhak mendapatkan pujian dari juri kalau memang itu pantas dipuji. Ya. Buat Danang. Iya bang. Pertahankan. Udah bagus. Nyanyinya udah enak. Liriknya jangan sampai salah lagi. Kalau salah kayak kemarin lagi kayak begitu penilaiannya. Oke? Thank you. Terima kasih. Lanjut. Nasar. Sesaat lagi tetap di konser result final 4 besar Dangdut Academy 2. Ya, masih di konser result final 4 besar Dangdut Academy 2. Mana pendukung Danang Banyuwangi? Finalis keempat kita di penampilan pertamanya. Nasar. Oh. Itu Nasar, kenapa? Malam hari ini rekor loh. Apa? Saat ini menunjukkan pukul 10 lewat 10. Anda masih bertahan dengan apalah-apalah ini. Gue pelintiran. Sebentar, sebenarnya saya jujur sudah tak tahan. Oh. Tapi karena saya pertahankan demi Danang, jadi harus saya pertahankan. Tarik rambutnya. Danang. Tuh, nenek-nenek pengen salam sama. Apa bu? Sama Nasar. Kenapa bu? Tuh. Nenek-nenek salam sama Nasar. Ayo doain nih, sembur doain. Iya, mau pulang terus kenapa? Bulan Jamila. Dah. Ama siapa? Oke. Ah boleh. Musalamnya sama juri-juri semua. Ya nanti boleh. Ya. Nanti kalau ya. Misalkan mau ya bu ya. Tergantung hitungan. Danang. Hei Nasar silakan Sar. Danang. Iya kak. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kak. Danang sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan suara yang bagus. Alhamdulillah. Bisa menyanyi dengan baik. Bisa menyanyi dengan enak. Ya, kembali bang. Lagi saya pesan. Ya. Kalau nanti Danang masuk. Amin. Misalkan jadi juara 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Jangan kalau nanti pas keluar dari sini. Gak jadi juara atau gak masuk. Misalkan nanti nih masuk ke 3 besar. Udah 3 besar gak bisa masuk jadi juara 1. Jangan kesel. Jangan pernah ada. Jangan pernah ada kekesalan dalam hati, kejengkelan apa jangan. Iya kak. Yang penting, walaupun nanti Danang sudah selesai dari sini, tetap menjadi seorang Danang yang baik, menjadi seorang Danang yang profesional, menyanyi dengan baik, tunjukkanlah kalau kita sebagai pendatang baru di Belantika Musik Dangdut bisa juga sama seperti para senior-senior kita, ya. Iya kak. Yang penting berkarya tanpa batas. Amin. Berekspresi dengan totalitas. Insyaallah. Loyalitas tanpa batas menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Terima kasih. Kalau saat iklan, Danang. Kalau misalkan Danang pada saat nanti bintang tamu di Indosiar beres DA mau nyanyi jebret bintang tamu nih acara apa? Danang pingin rambut kayak saya. Enggak usah. Udah ya. Cukup bapak aja yang seperti ini ya, jangan ajak-ajak ya. Ya. Oke. Nasar, finalis ini punya antibody yang baik. Yes. Jadi virus-virus itu susah untuk masuk. Tapi Danang tidak tertarik melihat rambut saya seperti itu. Belum tertarik. Belum. Kalau belum ntar makan loh. Jadi belumnya kepanjang sampai kapan. Belum. tapi gak tahu waktunya kapan. Tidak masalah. Kreasi tanpa batas. Eh Mbak Yuni kasih tahu dong alisnya apa namanya, tanya Mbak Yuni. Nama alisnya apa? Alis lu malam ini apa? Nama alisnya tetap konsisten, tidak akan pernah berubah. Alis pengeruk harta. Siapa yang kamu keruk? Hah? Siapa yang udah dikeruk kok? Mbak juga kan temennya. Keruk gitu. Silakan Kak Yuni Sarah. Iya. Danang. Aduh. Jee bunda. Orang kalau, mohon maaf Mbak Yuni. Orang tuh kalau iklan kan kayak kita ya. Ngobrol, istirahat, makan. Kalau Nasar kagak, dia baca buku gitu ya. Makanya tadi kata. Itu yang dibaca. Makanya tadi kata-katanya bagus semua kan. Itu baru baca tadi. Oh gitu Ji. Primbon. Jangan pernah mendengarkan kata orang apapun Danang. Orang mau ngomong kita seperti ini, seperti itu. Mereka hanya bisa berbicara tanpa bisa berkreasi seperti kita. Iya. Benar. Tapi kok komentar bagus harus dengerin. Kalau yang bagus kita dengarkan. Tapi kebanyakan kalau yang culit. Jangan didengarkan, bener. Oke? Jangan-jangan buat ini ganjel deh. Itu curcol deh Pak kayaknya Pak. Nah, jangan-jangan baru dapat BBM atau SMS ya. Sekalian curhat, enggak? Bukan. Maksudnya kadang-kadang suka ada komentar orang, beginilah, begitulah. Saya udah kenyang dari dulu dikomentarin seperti apa. Siapa yang komentar sini, Mbak? Mau komentar, Mbak Yuni Sara. Oh ya, silahkan. Makasih ya, Mas. Siapa yang komentar tadi? Silahkan. Danang. J, Bunda. Arek Banyuwangi. Wong Banyuwangi. J. Jadi kamu memperkenalkan Banyuwangi yang luar biasa. Banyuwangi juga kota yang luar biasa. Disupport Banyuwangi semua ya? Uwes re, ketahuan. Kalau suara, penampilan semuanya saya gak punya komentar. Pasti bagus, baik. Tinggal siapa yang beruntung. Jadi Bunda. Nyanyi dong. Yang bejo ya. Jo. Nunggu yang bejo. Nyanyi dong. Yang bulan andong. Ya rahmatullah saben bulan saben tahun. Sinare jondro dewi. Padang mendem gadong takalan murung bulan andong-andong ono padang ono mendung alamat tangise wong lanang kang gadong yang kalapoh doyong awakku loka layang-layang. Yang kelapa dayang. Awakku loka layang-layang. Itu lagu apa Mbak Yuni? Judulnya apa sih? Ulan Andong-Andong. Jadi apa? Dari Ulan Andong-Andong ya? Iya, Ulan Andong-Andong. Pernah dibawain juga di sini? Iya, ini lagunya Bunda Emilia Contessa. Oh iya. Itu Emil yang nyanyi. Iya, Bunda Emil yang nyanyi. Pernah hadir di sini waktu itu. Mudah-mudahan kamu bisa membawa harum nama Kota Banyuwangi. Amin. Tuh, harapan dari Kayunya tuh. Ya, sukses ya. Banyuwangi. Sukses bro. Banyuwangi Malang tetanggaan ya? Jadi Banyuwangi itu dari sudut kota Jawa Timur itu paling luas. Yeah. Paling luas dan dia punya 23 festival. Yang ada di sana, jadi banyakan bulenya sebenarnya yang sana, yang surfing apa segala macam. Yeah. Mereka punya pantai keren banget. Ya yeah, itu sukses, pernah sukses. Ditunjukkan juga oleh Dana. Iya, oke. Ternyata Kak Yunet tahu banyak juga tentang Banyuwangi. Terima kasih Kak Yunet. Komentarnya selanjutnya, Ivan Gunawan. Mana teriakannya Banyuwangi? Bolehkah satu studio kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya ada di sini? Semuanya mana tepuk tangannya? Masih pada semangat, lebih keras lagi. Luar biasa. Udah, Ma, udah. Ma, udah. Udah, Ma, udah. Semua diam, saya minta yang teriakan aja tuh, satu. Diam. Aduh. Ini orang lak-lakannya 6. Danang. Iya, Kak Ivan. Danang malam hari ini pakai baju rancangan siapa, Danang? Ini dari Hengki Kawilarang. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Hengki Kawilarang. Semoga malam hari ini Hengki bisa nonton. Dan ini kalau gak salah jasnya ini buatan Hengki Kawilarang tapi dipesan langsung oleh Fitri Karlina ya. Betul, Kak. Terima kasih juga untuk Fitri yang lagi ada di Tegal kalau gak salah malam hari ini. Besok inbox sama Kayak Gading. Ya, ada di Tegal. Oh, iya, malam hari ini... Andika ya. Kamu, Gading Andika. Kamu dengan motif jas ini bentuk badan kamu jadi jejek. Jadi badan kamu jadi lebih tegap. Ya, jadi... Ini bisa dijadikan salah satu alternatif nantinya kalau kamu mau milih bikin jas, pilih bahan garis seperti ini bagus. Karena kalau dari kemarin aku perhatikan, Danang tuh paling sering pakai baju yang mengkilat-kilat ya. Betul, tapi kan? Sesekali bajunya seperti ini, looknya malah lebih keren, lebih ajek gitu. Ya, kalau kita berbicara makeover, Danang ini kemarin mukanya nomor 2 setelah Reza yang hancur parah. Karena permasalahan kulitnya. Iya, permasalahan kulit. Karena Danang ini punya jerawat komedo yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi komedonya itu membantu bagaikan batu akik. Ya. Tapi ini tersebar di wilayah pipi dan leher. Jadi kemarin di Dermaster itu semua dibakar-bakarin ya. Dikeluarin. Tapi ada isinya gak yang kecil-kecil ada, itu? Kalau kok kan karena ada, ini kayak ada, bakal... Ada TV, radio, semua ada. Surprise kali ya. Surprise. Kayak komedo lemak-lemak. Waktu sedikit, dikasih ya. Tahu dokter, lo dok kok ada nasinya. Benar. Kayak ujungnya hitam gitu ya. Iya, putih-putih gitu. Iya. Nah, memang harus dikeluarkan. Kalau enggak nanti kalau terlalu lama jadi seperti ini. Oh, itu hidung, Pak. Hidung bukan komedo. Akan komedo. Oke, maaf. Makasih. Oh, itu hidung. Anda pikir komedo dari kemarin. Enggak, ini hidung. Hidung. Cuman dikit. Bukan lari. Ya. Iya, Kak. Jadi menurut aku kamu harus lebih sering untuk merawat kulit kamu karena siap. Memang bayangin kita kerja sampai larut malam dengan bedak gitu. Karena kemarin kan sebelum dibawa pergi makeover sudah ada biang-biang jerawat atau biang-biang komedo itu tertimpa terus bedak, tertimpa karena takut kelihatan kan. Nah, ini tapi kan kalau gak dihilangin bakal jerawat kan? That's right. Tapi malam hari ini setelah di makeover kemarin dibersihin, malam hari ini bedaknya Danang tipis banget. Iya. Jadi Danang ini punya kelemahan hanya di bawah mata. Karena memang punya bentuk mata dan kantong mata itu menurut aku itu turunan ya. Jadi kamu harus benar-benar ngejaga. Harus mungkin pakai eye cream atau mungkin bisa masker pakai timun. Mungkin bisa masker pakai es batu dikompres juga bisa gitu. Ya, dan banyak cara. Dan malam hari ini rambutnya masih dengan potongan dari Chandra Gupta juga. Dan kamu malam hari ini mendapatkan pujian dari Dewan Juri memang layak malam hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Ivan Gunawan. Ya. Terima kasih Ivan Gunawan. Ya. Terima kasih Ivan Gunawan. Kalau gak ditepuk ini gak bakal turun. Ya. Masih kurang. Oh kurang. Terima kasih. Tangan untuk Ivan Gunawan. Sudah. Masuk kuota Anda. Masuk kuota. Oke, makasih ya. Oke. Oke. Okay. Eh Dana, tadi Kayu Nisara udah kayaknya tahu banyak tentang Banyuwangi. Kita juga dengan adanya Dana makin tahu tentang Banyuwangi. Iya. Kangen deh sama kesenian Banyuwangi, tampilin lagi dong. Kangen. Iya. Iya. Ada lagi? Ada, tadi saya lihat ada penari di belakang. Oh iya. Penari. Ada yang lainnya. Iya. Penari-penariku. Ayo. Kemarin tuh ada beberapa tarian-tarian yang udah dibawakan. Betul. Ya. Ini berarti, ini beda lagi ya? Beda lagi Kak. Ini apa tariannya kali ini? Ini namanya Gandrung Dor. Menceritakan. Yeah. Jadi kalau kemarin kan ada namanya gandrung yang kita pakai omprok itu. Yeah. Nah itu kan gandrung yang asli. Itu muncul sebelum Islam masuk ke Banyuwangi. Yeah. Nah Gandrung Dor ini adalah setelah Islam masuk ke Banyuwangi. Jadi kita bikin sebuah suguhan tari gandrung yang telah dikolaborasikan dengan musik hadrah. Okay. Jadi sudah disisipi dor-dornya. Dornya itu dari itu dor. Iya, tanji dor sebenarnya. Nuansa Arabnya udah masuk ya, nuansa Arabnya ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong hiasan kepalanya kok ada kayak ada bali-balinya gitu ya emang? Jadi mudah-mudahan saya tidak salah juga ya kak ya. Kalau tidak salah dahulu itu kenapa ada akulturasi antara Banyuwangi dan Bali. Yeah. Kalau tidak salah dulu itu entah Putri Banyuwangi atau Raja Bali itu menikah. Oh, jadi ada, ya, sehingga ada di Banyuwangi juga ada janger, di Bali juga ada janger. Oh, di Banyuwangi juga ada? Ada janger. Oke, oke. Iya, dan ilmu itu ada baru di Lontar. Lagi. Kalau tidak salah waktu itu ada di Lontar. Di Lontar Bali itu ada disebutkan juga bahwa janger itu dibawa. Kalau semalam kita gak sempat ngobrol banyak, saya sempat bertanya tapi mungkin kurang lengkap. Saya sama Irfan bertanya sama tarian yang semalam apa, itu apa sih? Ah, jaran kenapa, goyang. Kenapa, jaran kenapa, goyang. Itu ceritanya ya, yang ceweknya kan cantik. Yeah. Dirikin cowok, jual mahal-jual mahal. Langsung sang cowok tuh cinta ditolak, dukun bertindak. Das. Itu filosofinya apa? Ceweknya kelapa-kelapa, cowoknya yang jadi kan mahal. Apa ya, di Banyuwangi itu ada budaya di mana namanya kawin colong. Ada budaya kawin colong, namanya itu gini. Jadi misalkan aku suka sama Karina, misalkan gak diizinkan atau enggak Karina gak suka sama aku. Ya udah biar kita bisa dikawinin, kita curi aja dia. Kan kalau misalkan keluar dari rumah sehari semalam dibawa seorang pria, biasanya kan itu. Ada hukum adat. Harus dinikahkan. Itu. Harus dinikahkan. Oh. Nah, terus kalau jadi misalkan, justru sengaja ya. Iya kayak gitu, nah makanya. Biar dia bisa dibawa keluar itu ya itu tadi maksudnya seperti itu. Oh iya. Kayak waktu itu. Apa? Rina mau dibawa Fahmi tapi kata emaknya udah dibawa sono yang jauh gitu malah. Ya Allah gak ada yang nahan gitu ya. Kasihan banget hidup gue. Ini kita lihat tarian ini ya. Boleh. Apa namanya sekali lagi? Gandrung Dor. Gandrung Dor Banyuwangi. Serba bisa ih. Ini gak latihan ini kayak tadi. Hah? Gak latihan loh Danan. Oh. Tapi megangnya. Gandrung Dor. Emang itu ada perempuan dan ada lakinya juga seperti itu ya? Iya. Sebenarnya nggak ada kan. Terus tapi kan saya juga harus apa ya? Berkolaborasi ya. Gitu. Saya harus, istilahnya Danang juga pengen jadi penampil juga. Ya. Karena kan lucu kalau mereka menari tapi Danang tidak menari. Nah itu dia makanya. Iya. Wow. Yaudah. Dan memang basicnya itu memang suka berkesenian kamu ya. Betul Kak. Saya perhatikan seniman. Hampir setiap tarian itu kamu bisa menguasai. Danang ini seniman, nyanyinya iya, narinya juga iya. Bahkan dia mengerti juga tentang kebudayaan-kebudayaan dari Banyuwangi juga. Ini juga patut dicontoh untuk generasi-generasi muda di Banyuwangi ya. Jadi ketika ketemu orang lain, jadi bisa juga ikut membantu mempromosikan kota Banyuwangi. Iya. Oke, saatnya Banyuwangi mengirimkan SMS untuk Danang. Siap, silakan Danang. Silakan, Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga La Rosa, La Reoseng asli, keluarga Ikawangi baik di dalam dan di luar negeri, seluruh masyarakat Banyuwangi khususnya, masyarakat komunitas Madura di Banyuwangi baik di Muncar, Wongsorejo, Galean, Bondowoso, Lumajang, Jember, Situbondo, Pasuruan, dan seluruh masyarakat Surabaya. Tak lupa juga dan mengucapkan terima kasih untuk Aneka Safari dan untuk seluruh masyarakat Dewata, Bali, Lombok, Sumbawa, Bone-Bone, Sulawesi Selatan, dan yang ada di Kalimantan, Banjarmasin, Banjarbaru, Batu Licin, yang ada di Sumatera, Jambi khususnya dan Aceh, yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, Institut Pertanian Bogor, Universitas 11 Maret Surakarta, untuk SMA Negeri 1 Gelaga, SMP Negeri 1 Banyuwangi, SDN 1 Kalirejo, keluarga HK dan keluarga Tinara, untuk seluruh PGRI, IGTKI, dan KPJM Jawa Timur, mohon doa dan dukungan untuk Danang dengan cara ketik DA spasi Danang, D-A-N-A-N-G, kirimnya ke 97288 untuk pengguna XL dan Indosat, dan kirim ke 98888 untuk pengguna Telkomsel. Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, selalu dukung Danang dan terus Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi, Jenggira Tangi. Salam Dangdut Indonesia. Danang, jangan ke belakang panggung dulu. Kita ada oleh-oleh ini. Waduh banyak sekali. Itu ada kipas uang sih. Ya sambil aku bacain ya, ada yang nitip salam untuk Kak Busar, Sandri, Asari, Kak Mit, Matip, Sumenakus, Sumaina, Usus, Lura, Bajul, Mati, Ahmad, Toha. Jangan lupa dukung Danang dari Esa Sulingan Banyuwangi. Terima kasih. Oke, ini dari mana Bapak? Ini kita dapat batu cincin. Banyuwangi, jadi saya pendukung Danang. Jadi asli Banyuwangi, jadi kami dengan 10 dokter. Wah? 10 dokter kami, dokter semua ini. Hadir. Kami pecinta dangdut dan apa namanya suka seni. Wow. Jadi saya ketua perhimpunan klinik termasuk Pak Dolar seksinya. Ya. Terima kasih. Berarti ini sudah menyentuh semua lapisan ini sekarang. Dokter-dokter hadir juga di sini ya. Iya. Ini nih. Pilih, Ramzi, lihat sih. Ada ini sih ada tapi kipas. Saya ada satu niatan yaitu pengin memberikan hadiah kepada Dana kalau juara satu. Bedah rumah orang tuanya. Wow. Bedah rumah orang tuanya. Cuma merenovasi saya rumahnya. Orang tuanya Danang. Saya pengen kalau dia juara satu maka saya akan hadiahi bedah rumah untuk orang tuanya. Berarti banyak sekali yang bisa memberikan semangat ya. Salah satunya nih kalau Danang juara satu akan direnovasi rumah orang tuanya. Jadi dokter itu bukan hanya bedah tubuh tapi bedah rumah juga. Iya betul. Oke. Ini nih. Terima kasih dok. Ada yang lucu nih. Dukung Danang Bolo Alas Purwo Tegal Limo Banyuwangi nih. Dikalungkan nih. Oke. Ini saya terima ya. Kipas. Terima kasih Bapak. Pak dokter terima kasih kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oh. Ini dari Kata dipilih. Dipilih. Oke. Dipilih. Nih. Sudah tidak dapat. Ipul banyak. Satu saja Ipul sudah. Ini buat teman-teman di belakang. Terima kasih. Dipilih. Oke, Lala juga sudah dapat. Insya Allah. DJ Robi udah ada di tangan saya. Oke. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan kolaborasi dari 4 finalis malam hari ini. Mereka akan berduet. Irwan katanya mau duetnya dengan Evi Masamba. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di Konser Result Final 4 Besar Dangdut Akademi 2.